Ya ya ram ini dedengkote makar dosa nih ngapunten kula telat. Nggih. Jadi alhamdulillah kita ini masih diwarisi pencak silat. Loh, sampean durung nanti lapo? Tapi kartone dereng. Loh, tapi wis pencak durung? Dereng. Lah durung ya ora ono duwite ora durung ora ono. Ya wis 50.000, 50.000, 50.000. Nah, loh. Loh ono, loh lah kula. Kula dereng. Nah. Kula dereng urung pencak nang kula dereng. Dereng apa? Dereng artane. Lho iki piye? Dene kita ini. Enak ya. Kita ini masih punya warisan termasuk warisan kuno dari Indonesia namanya bela diri. Bela diri ini jenisnya macam-macam dan hampir semua negara punya itu, hampir semua negara punya. Nah, setiap negara beda-beda. Ada kungfu di Cina, ada karate di Jepang, ada apa, taekwondo di Korea, ada gulat di Mongol, itu gulat. Daerah padang pasir itu gulat. Nah, kita punya namanya pencak silat daerah Asia. Thailand punya apa itu namanya, Thailand itu yang sikut itu Muay Thai. Tuh. Nah, perbedaan gaya itu sesungguhnya mencerminkan budaya. Mencerminkan budaya, perbedaan gaya ini. Nah, pencak silat ini termasuk punya gaya tersendiri. Pencak silat di Indonesia ini waktu saya masih suka kelahi dulu. Sekarang sudah enggak, sudah tua. Waktu saya masih suka kelahi, pencak silat itu kelebihannya satu. Pencak silat itu tidak berdiri, juga tidak duduk. Jadi dia berada di tengah-tengah. Hanya sekali duduk, hanya sekali berdiri. Makanya dulu kita kalau latihan, waktu masih latihan itu, kalau ngising itu enggak duduk. Loh, sampai ngising aja enggak duduk dulu kita latihan. Gini ngisingnya. Iya. Sekarang sampean enggak usum sudah. Kita dulu kalau latihan itu ini jadi depan ini dikasih peso 2, belakang 2, disetel. Nah, pantatnya dikasih peso berdiri begini. Ininya satu di sini. Maju ketusuk, mundur ketusuk, naik ketusuk, apalagi kalau ke bawah. Enggak bisa eek. Nah, itu dulu pelajaran itu ada. Mungkin sekarang enggak ada karena takut melanggar HAM ya. Ada punya semua dulu. Makanya pesilat itu disiplinnya ketat. Disiplinnya ketat silat itu. Tidak merokok. Kalau sudah jadi pendekar baru merokok. Kalau masih kecil-kecil ini enggak boleh merokok, enggak boleh mabuk. Dan tidak boleh kehilangan keperjakaan. Kudu tetap Joko. Ora entuk dolanan manuk. Itu dulu ketat latihan. Kenapa? Karena tenaga. No. Nah, itu sekarang apa sampean masih melewati fase itu? Mungkin wis enggak ya. Sampean kalau enggak bikin sendiri di rumah. Tak kasih gambarnya nanti. Jadi sampean ngambil posisi jongkok gini, terus peso ditaruh di bawah, lancip gitu, bikin dari paku aja. Paku ya, lincip tutup ide we. Kayak lincip ngono. Nah, dikein cepan loro. Ya, dibokong gitu. Nah, bikin posisi begini. Nah, nanti kalau udah enggak tahan, disetel ulang gitu. Jadi gini, nanti tak kasih gambarnya nanti. Itu karena kekuatannya di sini. Tumpuan pesilat itu di sini. Sini nih. Kuat. Nah, itu latihan dasar ya. Ngisih jangan ngisih ngeengek ya. Jangan kok terus deprok duduk di atas temu, enggak duduk separuh gini ya pesilat itu. Kalau eeknya panjang ya sundul nanti. Itu latihan ya. Nah, biasakan kalau bernafas ngambil dari hidung keluarnya lewat mulut. Itu biasakan. Nah, yang ketiga, kalau jalan jangan tungkak itu. Tumitnya jangan menyentuh tanah. Jadi rada jinjit dikit ini. Itu nanti kamu tendanganmu keras. Nah, itu dasar. Nah, terus yang ketiga, yang keempat, kalau punya sungai, punya kali atau kedung gitu, latihannya di situ, masuk ke situ sak lutut. Nah, sak lutut kalau kamu bisa ngelompat di atas lutut, jadi sak lutut gini bisa ngelompat di atas air, maka kamu bisa ngelompat nendang udel sudah. Lompat saudel itu bisa tanpa ada air. Nah, kalau seperut, kamu seperut di dalam air kok masih bisa keluar. Lompat sampai ke atas air walaupun seperut gini nyemplung air ya. Itu kamu bisa, maka kamu bisa ngelompat sekepala manusia. Itu enggak pakai ilmu meringankan tubuh. Kamu punya kolam itu segini, terus kamu masuk gitu, terus ngelompat, kok masih bisa keluar dari ke atas air? Kamu pasti bisa ngelompat setinggi kepala manusia. Nah, nanti kalau tenggel segini kok kamu masih bisa ngelompat ke atas air sudah segini, masih bisa lompat di atasnya air, itu sudah dua kali manusia. Nah, kalau tenggelam kok masih bisa ngelompat di atas air, kamu bisa ngelompati tiga manusia berdiri. Artinya tendanganmu bisa kena kepala kotak itu bisa. Itu latihan dasar. Semua bisa coba nanti di rumah. Kalau enggak ya bikin kolam sendiri. Jadi sungai yang tepi Bengawan Solo mungkin enak ya, dekat Bengawan Solo. Itu latihannya gitu. Segini, kalau masih bisa ngelompat, gini. Kalau masih bisa ngelompat, ini sudah sekepala manusia bisa kamu lompati. Kalau perutmu masuk air, saudel gitu kok, masih bisa ngelompat ke atas air. Bu itu kepala orang bisa kamu tendang dengan mudah. Nah, kalau segini, ini dua orang, plung masih bisa. Tapi kalau segini, tenggelam, kamu masih bisa ngelompat di atasnya. Nah, itu tiga orang bisa kamu lompati. Dan itu paling murah. Orang bayar, gak perlu fitness. latihannya di situ. Nah nanti jurus-jurus ini kan bisa dikembangkan oleh jurus pagar Nusa. Tuh. Itu dulu termasuk yang diajarkan oleh Gus Maksum, dan itu ketika saya tanya diajari oleh Mbah, oleh Gus Kholik. Gus Kholik itu putranya Mbah Hasyim Asy'ari yang memang pendekar di Tebuireng. Nah itu, nah dulu asalnya pencaknya itu dari Sewulan sini. Sewulan Ponorogo apa Madiun itu, kampung Kecamatan Pagotan itu. Madiun itu. Nah, di situ Mbah Bagus Harun itu salah satu aliran yang menurunkan pencak pagar Nusa ini. Makanya sekali-sekali nanti jaroh ke situ ya. Ke Sewulan. Di situ jaroh ke situ. Nah itu dasar. Ya ini kalau pagar Nusa mau melatih dengan sabar, insya Allah pagar Nusa ini akan menjadi orang-orang yang tangguh dalam dunia persilatan. Karena sekarang anak-anak ini rata-rata hanya sebatas olahraga, tapi nggak ada yang menekuni sampai jadi pendekar. Padahal kalau ditekuni sampai jadi pendekar ternyata, kalian akan mempunyai prestasi-prestasi besar membangun bangsa. Nah itu cita-cita dasar pagar Nusa, karena pagar Nusa ini pencak silatnya Nahdlatul Ulama. Jadi nih sampean terus pencak silat terus ngerti-ngerti jadi banser gitu, itu ngadepi apa-apa tinggal keprok ngono, nah, pakai teori lama-lama. Itu pagar Nusa. Nah ini yang mungkin latihan dasar sampean coba ya di rumah, gawe dhewe, bikin sendiri. Kalau tidak pengen ketusuk ya bikin kayu tumpul, bikin kayu ini aja lincip, digawe dhewe, patoki kayu disekrup dhewe. Gawe dhewe ndak usahan ya. Wis ngerti. Duduk ya. Posisi jongkok gini. Terus bikin kayu peso di depan dua gini, yang jatuh di belakang. Dua berarti mau mrene ya ketusuk, mau mrene ya ketusuk. Nah, bokonge iki dikeki lingkipan bawah gitu. Jadi gini, lah mau naik ininya dikasih tusukan juga, jadi enggak bisa ubah. Nah itu nanti sampean paling nanti setengah jam kuat, latihan terus bisa 3 jam lah, mungkin bisa 6 jam. Nah kalau sudah kuat 6 jam, nah itu standar, sudah standar minimal pendekar itu tahan 6 jam. Loh, nah ya jajak mikir iseng-iseng orang itu ya itu iseng itu bisa. Itu latihan dasar. Tuh. Nah, karena pagar Nusa ini tidak mengandalkan semata-mata kekerasan, tapi ada kelembutan itu pagar Nusa. Nah, terus nanti latihannya ya lompat itu di air itu dasar itu aja. Ya. Lompat di air bikin kolam sendiri. Jadi undak main kerupiak-kerupiak nanti pagar Nusa. Karena apa? Saya lihat akhir-akhir ini pencak dor ini rana juruse malah moyo wong tawuran. Gak ada pencak sekarang itu pakai jurus itu, gak ada. Ngene itu gak ada. Ngene itu mana nih? Jadi kadang itu mukul orang itu sudah gak begini itu, gak ada. Iki jurus apa itu? Jurus baling-baling. Wah, jadi lu megang orang itu kalau pesilat itu ono corone. Orang kok dipegang gini. Gang gini tarik, gini tarik. Wadah, teko ono. Sempok namanya itu, sempok ngerti sempok. Sikil tinggi teko. Jadi ketahuan kalau pesilat itu. Nah, ini untuk apa? Karena sebentar lagi bangsa ini akan semakin membutuhkan para kesatria kayak kita. Soalnya akhir-akhir ini huwak merajalela. Nah, huwak ini gak ada yang nangani. Nah, mungkin suatu saat yang nangani pagar nusa. Tukang huwak wantemi wetenge sampai uwe-uwe gitu. Iya, soalnya susah sekali soalnya. Ini tukang huwak ini gak ada yang ngatasi. Nah, ini kalau nanti tukang huwak ini berhadapan dengan pagar nusa, ya diantem petengnya pisan lah metune huwe-huwe dari salah mungkin dua pukuli dari huwe-huwe. Nah ini ya. Nah, pagar nusa ini kalau bisa ya nek iso sampean ya ojo lali nek malam Jumat. Malam Jumat jangan lupa tahlilan. Yasinan ojo no, pagar nusa terus malam Jumat. Lungo nanti. Jadi jangan. Malam Senin sholawatan. Malam Jumat tahlilan, malam Senin sholawat. Lalu anu pagar nusa. Makanya saya dengar kabar ada kholnya Gus Maksum itu seneng. Artinya pagar nusa ini tetap NO walaupun bukan anak NO. Kalau masuk pagar nusa ya kudu tahlilan ya. Cah pagar nusa ra tahlilan cengkiwing tembiling mulai. Ya. Cah pagar nusa ra selawatan keplaki mulai. Nah itu. Ya. Nah itu dibikin latihan terus, insya Allah pagar nusa ini kuat. Nah, termasuk juga batin pagar nusa harus kuat. Nah, memperkuat batin pagar nusa itu apa? Jangan lupa dengan para pendiri pagar nusa. Gus Maksum jangan dilupakan. Gus Maksum itu dulu salah satu guru kesaktiannya Gus Maksum itu namanya Gus Kholik putrane Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, salah satu gurunya Gus Kholik itu ada namanya Kiai Basharuddin. Kiai Basharuddin. Kiai Basharuddin itu anu ya sewulan itu. Kiai Basharuddin. Nah, jangan lupakan. Makanya pagar nusa ini sering-sering mendoakan para pendahulu. Nah, kalau kuat pagar nusa itu poso ya, nek kuat. Nek kuat. Nek ndak kuat ya ndak apa-apa wong, masih kecil-kecil gitu. Karena pendekar ini harus punya aliran energi yang bagus. Nah, aliran energi yang bagus itu ada dalam tubuh yang bersih. Nah, tubuh yang bersih itu biasanya karena nek gampangnya karena puasa itu bersih. Itu kalau sudah mau masuk ke level belajar dalemannya pagar usah, aman mulai latihan puasa. Kalau tidak kuat ya setiap habis sholat isya, setiap habis sholat isya sampean baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Ping pitu ora mbekat. Nah yo. Jadi setiap habis sholat isya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Apal ndak? Ayo bareng-bareng. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Waca ping pitu aja mbekan. Kuat ora kira-kira. Iku akhire surat At-Taubah. Loh. Golekin nang Quran akhir surat At-Taubah. Diwaca ping pitu ora ambekan. Dengan posisi sempurna, duduk sila. Nanti selesai dibaca, napasnya ditiupkan ke tangan. Terus diusapno sak awak tekan jempol si sikil. Coba latihan sitok. Sitok Rene muka. Satu kesini naik. Sing mau lerong atau sewu mau. Ayo. Mana tadi? Naik, naik satu. Loh kok rana sing muka? Ya weh, nek muka satu sewu. Mana yang mau naik? Oh sudah. Oh ya silo situ. Ambil posisi sempurna. Nah tangan di atas tegak. Nah tangannya di lutut itu. Taruh di lutut gini. Nah tegak tubuhnya. Silonya kurang jebar. Nah tegak. Nah tegak tubuhnya. Nah itu gitu ya. Nanti sing tegak. Nah, terus maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Iki waca ping pi? Ping pitu ora mekan. Bareng ngono di sebulno tangan usapno sawak tekan jempolnya coba usapno sawak terus usapno sawak nah tekan jempol sikil nah ngono yo wis ora wis yo ayo latihan kabeh sila coba sila ayo sila semua sila yang bener semua ayo ayo posisi ambil posisi bersila ayo iku he penpunan ayo wah iki senior ini ngeyel biasanya ayo jadi latihan ceng cilik-cilik di dituno ya nah ambil posisi seperti itu baca laqad ja'akum ping pitu kuat ora kira-kira 7 kali tanpa nafas tarik nafasnya oh tarik laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim la ilaha illa huwa al-'arsyul 'adzim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum terus tahan laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kuat kuat. Nah, saiki muni dhewe, muni dhewe. Ayo, baleni, latihan iki. Ya. Nah, baleni tahan napas ya. Ya. Akal saja aku melangsung lebih nafas itu masuk nali mana tu mari tu nali bil mau beri mati lawan ya Allah dan aku akan berulang lagi. Lama saja aku melangsung lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi Bain dawal wabarakallahu la ilaha illallah wa rabbul alamin alim. Oh, napasku ya wis megap-megap nek ping pitu. Nah, gitu ya. Setiap habis salat isya. Nah, itu di istiqomahno. Engko nek wis kuat. Nah, nek wis kuat, wis latihan 7 kali kok sudah kuat. Sudah latihan kuat bar ngono ambil puasa 7 hari 7 malam. Oh. Lu posone 7 hari 7 malam cuman buka sama sahur kok. Yo. Sahur sakwareke, buka sakwareke. Habis itu sudah tidak makan apa-apa lagi. Nah, sehari semalam itu tidurnya sekali. Tidur sekali ini nek wis tangi ra entuk dibaleni. 10 menit kok bangun sudah, sehari semalam tidurnya cuma 10 menit. Ini nek tahan nanti kalau sudah kuat itu. Nah, ya. 7 hari 7 malam itu puasa. Makannya cuma buka sama sahur. Lah nanti tidurnya itu cuma sekali. Oh. Jadi tidur sekali makannya turun delik sisan ben ra ono sing ganggu. Tapi nek ngelilir sudah enggak boleh tidur lah. Lagi sudah sehari semalam tidurnya cuma sekali. Nah itu. Oh. Setiap habis sholat, kalau waktunya sudah dipuasani, setiap habis sholat dibaca 41 kali. Lah kerja akumnya itu dibaca 41 kali setiap habis sholat. Kalau waktu puasa, nanti pas poso itu benar sholat diwaca ping pitu, ping 41. Tuh. Lah nanti terakhirnya jenenge telasan sehari semalam wis ora turu. Oh. Ngerti toh? Sehari semalam enggak tidur. Sampai matahari terbit. Mulai saja hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu ampuh. 7 hari. Nah itu nanti baru pagar nusai jeroane urip. Ruhaninya hidup. Nah, engko carane nganggo goleki aku. Ya. Cara menggunakannya nanti cari saya, ndak tak kasih rasa tudono saiki. Kalau sudah habis menjalankan nanti tak kasih tahu caranya. Gunem piling iku piye? Gunonyo piye? Heeh, untuk menaklukkan kekasih piye? Ngono aku nek ngomong kok. Ana carane beda-beda. Ibarat sego nek wis mateng terserah. Arep dibumboni apa iso? Arep dimasak meneh kok dadi bubur berarti. Nek arep langsung dipangan ya iso. Digawe kepel-kepel ya iso. Lah iki tergantung. Nek dipangan wong tuwa ya dilek langsung, nek dipangan bayi dibubur. Itu nek nggih dulang-dulangan ya sing rada kental kan. Lho. Iku engko tak kandhani nek wis dilakoni. Tapi inget to carane. latihan dulu setiap hari, habis sholat isyak dibaca 7 kali tanpa nafas. Nek wis kuat, nah, nek wis kuat puasa 7 hari 7 malam, sahur buka tok makannya. Dibaca habis sholat 41 kali, dengan hitungan tetap 7 kali tanpa nafas. Syukur lebih dari itu. Ya, syukur lebih dari itu. Nah, setelah itu caranya, ya itu tadi tak kasih caranya, arbu nonyo biye, mabur biye, nonyo, ya ada itu. Nah, inilah pagar kita. Kenapa? Karena nanti tanggung jawab kita ini mengemban misi bagaimana ahli sunnah wal jamaah tetap langgeng dan lestari di Indonesia. Sebab apa? Orang yang gak suka dengan NU ini semakin banyak. Padahal semua butuh NU. Contoh, apa orang desa gak butuh NU? Butuh. Zikir butuh NU, sebab NU kalau zikir itu ada bunyinya. Makanya kalau orang kampung ada NU bisa zikir, sebab kiainya NU kalau zikir berbunyi. Nah, yang lain itu diem sama ketop-ketop ngono tok. Itu sampai mati kita. Itu sampai mati ora iso zikir itu. No. Masyarakat butuh NU, sholat butuh NU. NU itu sholatnya nggak berasa khusyuk kalau makmumnya belum sampai ditunggu sampai pujian robbana ya robbana, sampai tombo hati, sampai diuruki anjang. Loh, itu kalau nggak ada NU orangnya ketinggalan jamaah semua. Nah, kalau NU sholatnya mundur. Orang mati butuh NU, karena NU mendoakan orang mati dengan cara yang sangat nyata. Kalau yang lain cuman Allah maghfir lil muslimin awal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau NU sampai dibikinkan tahlil, sampai dibikinkan yasinan, sampai dibikinkan tumpengan. Nah, itu bagi orang kampung kalau enggak ada NU bingung caranya mendoakan orang mati. Loh. Tarweh. Orang butuh NU tarwehnya. Yang lain 8, NU 12. 12 itu 20, NU 20, yang lain 8. Coba cara akal sampean. Enak mana 20 sama 8? Ya enak 20, wong gak ngerti akhirat. Nanti kalau yang bener 8, yang 20 masih punya sisa 12. Nah, kalau yang bener 20, yang kurang 8, kurang 12, cari di mana? Oh, ini enak nih. Oh. Nah, itu makanya mumpung masih ada NU. Ini loh ya. Nah, ini maka kita ke depan ini semua orang akan butuhkan NU, apalagi dengan situasi yang sampean lihat di media sosial, orang semakin gak punya akhlak, orang semakin semena-mena, alo-alo orang. Nah, itu kalau gak ada NU nanti repot. Nah, NU itu penjaganya siapa? Penjaganya kiai. Lah, yang jaga ini kiai siapa? Iya, pagar nu Nusa. Makanya kalau ada yang ganggu kiai, pagar Nusa enggak usah terlalu banyak rapat, kaplok gitu aja ya. Iya. Nah, nanti kalau keliru, nah itu urusannya ketua pagar Nusa. Ini jangan suka tawuran ya. Nah, inilah. Ya, mudah-mudahan diinget-inget ini, nanti kalau tahun ke depan tak kasih kunci-kunciannya ya, untuk kelahi kayak apa, untuk ngobati orang kayak apa ada nanti. Dan sampean kalau mau tetap istiqomah jadi pendekar, tahu caranya. Yang mau jadi tabib ngerti caranya. Dail. Ya. Nah, kita punya guru besar namanya Kiai Haji Ma'sum Jauh Hari. Nah, ini kita kholi. Beliau dulu sampean enggak pernah lihat. Saya pernah sama Gus Ma'sum itu dulu. Gus Ma'sum menunjukkan ilmunya itu, Pak, sampean kalau lihat serem. Jadi Iwan Fals itu bikin konser di Jakarta. Namanya konser Kantata Takwa. Di zaman Orde Baru, di zamannya Pak Harto. Nah, itu di alun-alun Gelora Bung Karno itu, Senayan itu. Oh, itu lautan manusia. Gus Dur ada di situ semua. Tiba-tiba rusuh. Terjadi tawuran. Apa yang dilakukan Gus Ma'sum? Gus Ma'sum sendirian berdiri, yang lain disuruh mundur. Dah, yang lain mundur, selamatkan diri. Gus Ma'sum di depan rambutnya berdiri. Jegrak gitu kayak pitik. Cuman gini tok. Orang yang sak lapangan itu bubar. Panggung sekitar hampir 100 meter lebar panggung itu, orang sudah mulai naik cuman digini kayak ngelempari ayam. Nah itu baru waktu itu terakhir orang lihat kesaktian Gus Ma'sum secara nasional. Cuman waktu itu gak ada yang nyuting. Coba kalau sekarang udah viral itu, gak ada yang nyuting tuh Gus Ma'sum. Ini tak Gus Ma'sum itu lo ngeplaki. Ngeplaki apa? Nempiliki kelopo sampai benjut itu. Pohon kelapa di kaploki, Pak. Pak. Pak sampai benjut terus ambruk. Tapi ya gitu sampean enggak kuat kayaknya. Gus Ma'sum itu punya kebiasaan makan kunyit sama kencur. Sampean enggak kuat. Kunyit sama kencur dicampur sama apa, sama ikan panggang kalau kita ya, jadi mangut. Masa ya kunir dok peres gitu. Nah beliau kalau mau ziarah sana di Kediri sana ziarah. Karena alhamdulillah kita punya orang-orang yang berkhidmah pada Nahdlatul Ulama lah sampean, namanya Pagar Musa. Ya pagar, ya pagar, ya benteng. Musa ya NU. Bisa Nusantara, bisa NU. SA-ne nek biyen zamanku ya Pagar NU Sa'amoe itu ya itu. Ngerti Sa'amoe? Ya Pagar NU Sa'amoe. Beliau Yai Anam ya wis meh amoh itu. Lu yo tetep Magri NU. Jangan macam-macam kalau yang sudah sepuh ini. Jurusnya sudah sangat sedikit. Cuman hati-hati sampai cekel kakinya dikeplek ke aspal ngono tok. Karena kalau udah tua enggak kuat. Saya dulu lari 30 kilo kuat. Latihan 6 jam kuat. Sekarang ya lari ke depan sepak bola gak bisa mundur. Lari ke depannya kuat tapi suruh mundur lagi gak kuat. Makanya kalau yang tua-tua gini udah gak pakai jurus. Jengkel dikit pegang kakinya keplek ke aspal pok. Udah. Utawa sampe tepiling pok langsung gak bisa noleh. Nah itu yang tua-tua kayak gini. Kalau suruh gini-gini udah gak ini. Makanya ada beberapa jurus yang gak bisa diajarkan sama yang tua-tua gini karena gak bisa praktek. Makanya saya pesen para pendekar Pagar Nusa ini, bagi yang mendapatkan pelajaran jurus-jurus kunci dan aneh, ajarkan sebelum kita berusia 25 tahun atau maksimal 30 tahun seluruh jurus sudah harus diajarkan. Sebab kalau sudah di atas 30 jurus kita itu enggak bisa ngajar sudah. Wis napase entek. Andalane terus pok letak ngono tok jurusnya hilang. Saya punya beberapa yang enggak bisa diajarkan lagi karena saya wis klemon. Wis kegemukan. Ya itu tadi sekarang lari sepak bola itu mundur dah. Udah ambekane koyo arep pedhot. 6 jam dulu latihan kuat kita. Saiki setengah jam ya tugel gorokane misalnya. Melek. Makanya para pendekar yang punya jurus-jurus aneh ajarkan sebelum usia 30 tahun harus diajarkan. Biar nanti enggak punah. Saya masih bisa gambar. Tapi enggak bisa praktekkan, sudah. Makanya kalau ada yang mau belajar tak ajari. Tapi saya enggak praktekannya enggak bisa. Cuman tinggal gini loh gitu kok. Itu jurus-jurus aneh yang misalnya kayak meluntur-meluntur gitu udah enggak bisa kita. Udah prakteknya wis wetenge wis sakmene gedene enggak bisa. Dan tenaganya sudah enggak ini, terutama nafas. Nafas itu enggak bisa dicolong tua yang turun. Ya. Nah, ini makanya kalau bisa nanti ambil jurus-jurus itu dengan cara lain pokoknya. Kalau sampean nanti ajari nanti. Mengambil jurus orang yang kita sudah enggak pernah ketemu dengan beliau itu ada ilmunya. Bukan karomahan loh ya. Ada tirakat di mana nanti di online itu masih bisa. Syukur-syukur di share it sama beliau-beliau jadi awak dhewe ngerti-ngerti iso ngono ana gitu. Jurus share it namanya. Gak pakai latihan. Oh. Nah itulah ya, semoga sore hari ini kita semua mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan pagar nusa tetap menjadi bentengnya para ulama hatta dino kiamat ya, dan kita nanti kembali kepada Allah dengan husnul khatimah ya. Mohon maaf agak terlambat karena jam 1 saya masih di Babat Lamongan sana tadi jam 1. Untung ada tolnya bisa dijajah cepat. Untung Pak Jokowi bisa bikin tol panjang kayak gitu. Ya tepuk tangan enggak apa-apa. Wah. Kampanye enggak boleh kampanye. Siapa yang enggak boleh kampanye? Jurkam enggak boleh. Tapi saya kan bukan jurkam. Boleh saya, mau enggak jurkam. Saya juga bukan anggota KPU, bukan. Saya juga bukan pengurus partai politik, bukan. Saya juga bukan caleg, jadi bebas saya. Ya akhirnya cepat masuk tol Jombang sampai sini. Berapa tadi? Ya enggak sampai 1 jam. Yang lama dari Babat ke Jombang. Jombang sini paling 1 jam kurang seperempat. Jombang Ngawi dulu bisa harus ditempuh dengan 5 jam, 4 jam. Sekarang cuma 1 jam kurang. Ya inilah alhamdulillah kita punya presiden yang open mau bangun jalan tol. Makanya yang kayak saya ini yang kerjaannya keluyuran terbantu sekali. Dulu saya setiap ke Surabaya harus pakai pesawat. Sekarang lebih banyak pakai darat sambil menikmati rest area. Menikmati tempat istirahat di tol itu enak itu. Di tengah sawah itu enak sambil ngantuk-ngantuk, ngopi. Syukur-syukur ada yang lewat. Maksudnya hantu. Ya inilah, ya ini kita ini generasi milenial. Sampean ini orang milenial. Ya, memang isek gelem pencak silat ya capek. Saya gelem teko sampai jam segini ya capek. Semoga kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Rabbal ladzina an'amta 'alaihim wa lil maghdubi 'alaihim wa lad dhalin. Sik, aja ngatek sik, Kyai Anam. Mboten yen ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.